Nah, ini kita untuk ilmu syarafnya kita menggunakan buku ini, yakni kitab Aunul Bari fi taslihi tasrifil istilahi. Aunul Bari fi taslihi fi tasyili at-tasrifil istilahi. Yakni diartikan di sini, yakni kemudahan dalam mempelajari ilmu tasrif secara istilah. Kalau Aunul Bari itu ya maknanya ya pertolongan Allah. Al-Bari itu zat yang Maha Pencipta. Aun itu pertolongan. Pertolongan Allah dalam kemudahan mempelajari ilmu tasrif secara istilah. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang pertama, perubahan itu ada dua, secara istilah dan secara lugawi, yang di sini juga nanti akan dibahas insyaallah. Bahasanya yang namanya tasrif itu maknanya adalah tazyir, yakni pengubahan. Dalam ilmu ini, dalam tasrif ini, kita akan mengetahui pengubahan satu kata menjadi beberapa kata. Jadi perubahan secara istilah itu adalah pengubahan satu asal kata ke bentuk kata lain yang beraneka ragam guna mendapatkan makna yang diinginkan. Yang mana tidak akan didapatkan makna itu tanpa pengubahan tersebut. Mungkin mau dicatat yang belum dapat bukunya, nanti disiapkan bagian sekalian yang mempelajari ilmu ini, disiapkan bisa membawa buku kalau bisa, untuk supaya artinya bisa lebih, yakni kita bisa melihat buku dan bisa mengingat-ingat. Kalau yang mau menulis sekarang ya, jadi tasrif itu secara bahasa adalah at-taghyir, pengubahan maknanya. Tasrif atau sorof. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin tuh. Secara istilah yang namanya tasrif itu adalah pengubahan satu asal kata ke bentuk kata lain yang beraneka ragam guna mendapatkan makna yang diinginkan. Yang mana tidak akan didapatkan makna itu tanpa pengubahan tersebut. Contohnya misalnya, misal ada kata nasoro, kalimat, nakron dulu ya. Apa nakron dulu sebentar? Nah, di sini nakron. Nasoro yang suruh nasron nasirun mansurun. Contohnya di situ nasoro yang suruh nasron nasirun mansurun. Dari kalimat nasoro berubah menjadi beberapa kata. Menjadi yansuru nasron nasirun mansurun. Berubahnya kata ini dalam rangka untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Atau makna yang berbeda-beda. Makna yang diinginkan. Contoh misalnya nasoro maknanya adalah telah menolong. Yang suruh maknanya sedang menolong. Nasron maknanya pertolongan. Nasirun maknanya yang menolong. Mansurun maknanya yang ditolong. Nasoro maknanya telah menolong. Yansuru sedang menolong. Nasron pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Mansurun yang ditolong. Nah, ini yang dinamakan perubahan secara istilah. Perubahan secara istilah. Jadi ikhwan fiddin, wafat billah rahimani wa rahimakumullah, ilmu tasrif itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk pengubahan. Jadi bentuk pengubahan dari satu kata kepada kata-kata yang lain itu kita pelajari dalam ilmu tasrif. Sementara kalau ilmu nahwu tadi juga kita mempelajari perubahan. Tapi perubahannya pada harokat akhir di setiap kata. Sama mempelajari perubahan. Nah, saja di sini perubahan kata satu dari menjadi beberapa kata, kalau di nahwu tadi juga ada perubahan, namun perubahan harokat. Dhammah menjadi fathah, menjadi kasroh. Kalau ini perubahan kata, nasoro menjadi yansuru, menjadi nasron, menjadi nasirun, menjadi mansurun. Ini yang akan kita pelajari dalam ilmu tasrif. Dan ilmu pengubahan ini yang semacam ini dinamakan ilmu tasrif atau ilmu sorof. Kemudian pada pembahasan yang kedua adalah al-mizanus sorfu. Timbangan atau timbangan sorof. Al-mizanus sorfu, timbangan sorof. Dalam ilmu sorof ada yang namanya timbangan, ada namanya yang ditimbang. Di sini dicontohkan misalnya. Dalam kalimat fa'ala. Kalimat fa'ala. Fa'ala. Terdiri dari 3 huruf. Fa'ain dan lam. Fa'ain dan lam. Yang kemudian dikatakan yang pertama fa' itu adalah fa' kalimah. Dalam buku ini disebutkan fa' al-kalimah. Kemudian ain al-kalimah, lamul kalimah. Atau dalam penyebutan lain terkadang dikatakan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Karena ini adalah ada pada fi'il kalimat tersebut. Kemudian kita cara menimbangnya. Misalnya ada fa'ala, fa'ilun, maf'ulun. Ini kita katakan sebagai al-majmum. Al-majmum atau timbangan. Afan di sini contohnya bukan fa'ala ya, fa'ila. Contohnya fa'ila bisa dihapus ini. Diganti fa'ila. Kita akan menimbang sebuah kata. Kita timbang sebuah kata di sini contohnya sami'a. Sami'a, sami'un, masmu'un. Timbangannya, fa'ila, fa'ilun, maf'ulun. Kalau fa'ila, maknanya itu telah berbuat. Fa'ilun, yang berbuat. Maf'ulun, yang dibuat. Ini yang kemudian dinamakan al-mawdun. Al-mawdun yang ditimbang. Kalimat sami'ah ditimbang dengan timbangan yang di atas. Fa'ila sami'a. Fa'ilun sami'un. Maf'ulun masmu'un. Harokatnya sama. Karena memang ini ditimbang dengan kalimat yang di atas. Jadi dalam ilmu shorof ada timbangan, ada yang ditimbang. Timbangan dan yang ditimbang ini harus sama dalam harokatnya. Fa'ila, fa'ilun, maf'ulun. Timbangannya. Kita menimbang sebuah kata. Sami'a. Jadi sami'un menjadi masmu'un. Sami'a artinya telah mendengar. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Sami'a telah mendengar. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Lihat keterangannya di sini. Mizan sharaf atau timbangan tasrif. Di sini diterangkan lafaz yang digunakan untuk mengetahui bangunan kata dari sisi huruf pembentukannya. Apakah asli ataukah tambahan dan berharokat ataukah sukun? Jadi timbangan sharaf itu adalah lafaz yang digunakan untuk mengetahui bangunan kata dari sisi huruf pembentukannya. Apakah huruf itu asli ataukah tambahan dan berharokat ataukah sukun? Seperti di sini. Nah, seperti contohnya di sini, kita akan mengetahui sebuah kata tersebut dia di hurufnya itu huruf tambahan apakah huruf asli semuanya. Kemudian harokat-harokatnya itu apa? Berharokat ataukah sukun? Seperti di sini, masmu'un. Di situ ada sukun, maf'ulun. Yang lainnya sami'a. Timbangannya fa'ila. Kemudian sami'un, timbangannya fa'ilun. Berharokat semuanya, kecuali alif. Di situ tidak berharokat, panjang. Ya ini dalam sharaf itu yang kita pelajari bentukan-bentukan kata. Perubahan-perubahan kata dari satu kata kepada kata-kata yang berbeda-beda. Kemudian di situ ada keterangan mizan, wazan, misal, bina, sigoh. Yang namanya wazan itu adalah timbangan tadi. Atau pola atau cetakannya. Cetakannya atau timbangannya itu tadi. Seperti itu. Kalau mauzun, kata yang ditimbang. Atau kata yang dipola atau kata yang dicetak. Seperti cetakannya tadi. Kalau wazan. Wazan itu harus sama dengan mauzun dalam hal huruf asli. Wazan harus sama dengan mauzun dalam hal huruf asli. Tambahan, harokat, dan sukun. Seperti ini tadi. Wazan harus sama. Hurufnya, apakah ditambahin ada tambahan alif. Mauzunnya juga ada tambahan alif. Begitu pun ada tambahan wawu dan mim. Majannya juga demikian. Timbangannya juga harus mendapatkan tambahan sebagaimana yang ditimbang. Timbangannya juga harus mendapatkan tambahan sebagaimana yang ditimbang. Gimana? Jadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas tentang pembahasan ilmu tasrif. Insyaallah subhanahu wa ta'ala dalam ilmu tasrif ini ya kita kemungkinan harus banyak yakni menghafal istilahnya ya. Satu kata kita hafalkan jadi berapa kata ini. Walaupun semua ilmu itu memang harus ada yakni perhatian untuk kita hafalkan. Nah, namun ilmu tasrif ini khusus ilmu tasrif ini memang harus kita harus banyak menghafal. Nah, misalnya nasoro yang suruh nasron wa mansoron nasirun mansurun. Seperti itu kita ucapkan. Nah, Nah, dari situ kita nanti akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah kata. Ini yang dituntut dalam ilmu syarab. Yang dituntut dalam ilmu syarab, kita mengetahui perubahan-perubahan tersebut. Nah, mengetahui perubahan-perubahan tersebut. Yang nanti akan ada sekian banyak perubahan. Insya Allah di sini, dalam buku ini, kita hanya membahas perubahan secara istilah. Dalam rangka untuk memudahkan. Nanti ada pembahasan secara lugawi. Nah, secara lugawi. Dan memang belajar itu tadi butuh kesabaran untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, mihwan bidin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pembahasan pada pagi hari ini kita cukup sampai di sini dikarenakan suasana yang kurang enak ya, dari ada yakni tindakan-tindakan tadi yang kita dengar. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada jadwalnya atau pekan yang ketiga, pertama ya. Ini pekan yang ketiga, pertemuan pertama. Insyaallah kalau tidak ada perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.